إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya atas taufik dan hidayah-Nya kepada kita dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam ini di sebuah tempat yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi iaitu masjid-masjid ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti biasa pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pembahasan kita dalam fiqh sunnah di mana kita sedang membahaskan perkara-perkara berkaitan dengan penyembelihan iaitu kita berzakat. Setelah kita jelaskan bahawa az-zakat iaitu penyembelihan daripada sudut bahasanya, kalau kita lihat bahasanya nanti kita akan dapat melihat bagaimana kesempurnaan syariat iaitu zakat itu daripada sudut bahasa adalah kesempurnaan dan kebaikan dan kebagusan. Maka dalam syariat bila kita menyembelih binatang untuk kita makan, maka kita telah membaguskannya, membaikkannya atau tayyib, kerana ia telah menjadi halal, ia telah menjadi suci, di mana jika tidak kita menyembelihnya tidak ada zakat dengan zal, maka ia akan menjadi najis, ia akan menjadi haram dan kotor dan memudaratkan. Dan telah kita jelaskan beberapa perkara pada pelajaran lepas iaitu syarat-syarat penyembelihan di dalam syariat. Telah kita jelaskan bahawa hendaklah yang menyembelih itu seorang yang berakal, yang waras, bukan orang yang tidak waras ataupun yang tidak sedar seperti orang sedang tidur. Telah kita bahaskan perkara tersebut secara panjang lebar. Dan hendaklah seseorang itu orang yang Islam ataupun seorang yang daripada Ahlul Kitab iaitu Yahudi atau Nasrani. Dan hal ini juga kita telah terangkan pembahasan ulama' tentang penyembelihan Yahudi dan Nasrani. Mereka bersepakat bahawa kita boleh makan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi khilafnya di mana? Iaitu tentang cara penyembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani. Cara penyembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi persoalannya, apakah mesti penyembelihan orang Yahudi dan Nasrani seperti penyembelihan orang Islam dalam syariat kita ataupun tidak? Jadi ada dua pendapat di situ. Satu pendapat kata apa juga atau bagaimana juga cara penyembelihan Yahudi dan Nasrani ini, kita boleh makan penyembelihannya kerana Allah SWT mengizinkan secara umum dalam Al-Quran. Kita tidak akan jelaskan ini adalah pendapat sebagian ulama. Jadi kemudian pendapat yang kedua mengatakan penyembelihan orang Yahudi dan Nasrani hanya dibenarkan jika cara penyembelihannya sesuai dengan syariat kita. Ya, ini mesti dipotong uratnya, halkumnya dan sebagainya. Kemudian mestilah dengan alat yang tajam dan mestilah membaca nama Allah SWT ketika menyembelih. Jadi sama syarat-syarat penyembelihan Yahudi dan Nasrani itu sebagaimana di dalam syariat Islam. Jika tidak, maka ia tidak halal. Dan telah kita jelaskan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah wajib penyembelihan Yahudi dan Nasrani itu dilakukan bersesuaian dengan syariat syariat kita, bukan dengan syariat mereka. Bukan sesuai dengan syariat mereka tapi sesuai dengan syariat kita. Cuma yang dimaafkan di sini adalah apa? Adalah agamanya. Jadi walaupun dia bukan beragama Islam, kalau dia Yahudi dan Nasrani, kita boleh makan sembelihan mereka. Jadi telah kita jelaskan tentang hal ini kerana ramai yang menyangkakan bahawa kalau mereka tidak menyebut nama Allah ataupun mereka menyebut nama Tuhan mereka, nama Mary ke atau nama Jesus ke ataupun nama Uzair seperti orang Yahudi ataupun nama wali dan sebagainya, tidak dibenarkan. Bagaimana mungkin dibenarkan? Sedangkan Allah SWT mensyaratkan kita menyebut nama Allah SWT ketika kita menyembelih binatang sembelihan. Kemudian terdapat pembahasan ini tambahan bahawa apakah yang dimaksudkan orang Yahudi dan Nasrani? Mestikah mereka ini adalah anak-anak orang Yahudi dan Nasrani yang asli? Maknanya kita katakan bukan Yahudi celup lah, atau bukan Nasrani celup. Jadi dia mesti Nasrani atau Yahudi pure. Sekurang-kurangnya bapa dan mak dia mestilah orang Yahudi dan Nasrani. Ini disebutkan oleh sebahagian ulama nak definisi atau nak determine, nak pastikan siapa tu Yahudi dan Nasrani ahlul kitab yang disebut dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya tidak ada dalil yang mensyaratkan demikian. Agama seseorang itu tidak bergantung kepada agama mak bapak dia atau datuk nenek dia. Agama seseorang bergantung kepada yang di dalam hatinya, agama yang dia anuti, bukan agama mak bapak dia. Baik, jadi itulah yang tepat. Adapun tentang mereka mensyirikkan Allah SWT, orang-orang Kristian, akidah mereka adalah Trinity, tiga dalam satu. Jadi mereka sembah berapa Tuhan? Tiga Tuhan. Kalau mereka kata mereka sembah satu Tuhan, bohonglah. Mereka sembah tetap tiga Tuhan. Dan orang-orang Yahudi juga mungkin ada syirik-syiriknya. Mereka mensifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah SWT. Seperti Allah SWT tak tahu sampai suatu perkara itu berlaku lah. Dan sifatkan Allah SWT dengan sifat makhluk lah. Dan sebagainya, iaitu syirik yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Apakah ini menjejaskan penyembelihan mereka? Jawab kita, tidak. Sebab ketika ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan sembelihan orang-orang ahlul kitab ini halal untuk kamu, ayat ini turun bila? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama mereka adalah agama yang telah diselewengkan. Terdapat kesyirikan di dalam agama mereka. Jadi walau bagaimanapun, tetap Allah SWT menghalalkan sembelihan mereka. Jadi tidaklah syaratnya kita seseorang Yahudi dan Nasrani itu tidak ada syirik dalam agama mereka, kerana itu mustahil. Kemudian kita pindah kepada hal berikutnya. Iaitu syarat yang tentang sembelihan orang Majusi dan Sabi'ah ini telah kita sebutkan secara pantas pada pelajaran lepas, saya ingat lagi. Iaitu orang Majusi adalah orang yang sembah api. Boleh tak kita makan sembelihan mereka? Dan begitu juga orang Sabi'ah, orang yang sembah bintang dan sebagainya. Jadi kata pendapat yang benar dalam hal ini adalah tidak dibenarkan makan sembelihan mereka sebab mereka bukan ahlul kitab. Walaupun dalam beberapa perkara dihukumkan orang-orang Majusi itu sebagai ahlul kitab, yakni dalam beberapa perkara, pada satu perkara je lah, iaitu dalam hal mengambil jizyah daripada mereka. Jadi kalau kita berperang jihad fisabilillah melawan orang-orang Majusi yang sembah api, maka terdapat sebuah riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW perintahkan kita bermuamalah dengan mereka seperti kita bermuamalah dengan ahlul kitab. Itu saja. Adapun penyembelihan dan sebagainya, tidak ada dalil langsung. Dan tidak boleh kita kiaskan hal itu, yakni dalam jihad, dengan makanan dan lain-lain lagi. Adapun as-sabi'ah, ada yang kata mereka ada kitab. Apakah ini termasuk dalam ahlul kitab? Yang benarnya tidak. Kenapa? Sebab ahlul kitab dalam bahasa syariat, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa As-Sunnah, hanya khusus untuk dua golongan saja, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang lain tidak disebutkan sebagai ahlul kitab. Baik. Kemudian yang syarat yang berikutnya adalah bahawa alat yang dipergunakan menyembelih itu hendaklah alat yang tajam. muka surat 124, sehingga memungkinkan mengalirnya darah dan terputusnya tenggorokan. Jadi ini sekarang tentang alatnya. Hendaklah alatnya itu tajam. Tajam macam mana? Tajam ni pun ada degree-nya, betul tak? Ada yang amat tajam, ada tajam juga. Kertas ni pun kadang-kadang tajam. Boleh berdarah. Adakah kita boleh sembelih dengan kertas? Baik. Jadi di sini syaratnya adalah tajam sehingga boleh memungkinkan apa? Mengalirnya darah. Boleh kita potong sampai keluar darah. Dan terputusnya tenggorokan, yakni terputusnya halqum ataupun ada pembahasannya di sini, urat mana satukah yang wajib kita putuskan. Jadi contoh alat yang tajam untuk dibuat sembelihan ini adalah pisau. Baik, batu. Batu pun boleh. Asalkan dia tajam. Jadi kita dah asal batu tu ataupun kita pecahkan dahulu batu tu, jadi dah pecah dia tajam, boleh diputuskan tenggorok dengan batu itu, maka dia boleh digunakan. Dan ada dalil tentang hal ini, iaitu sebuah hadis yang sahih bahawa ada seorang hamba wanita, dia pengembala kambing untuk tuannya. Jadi satu hari dia dapati bahawa seekor kambing dia itu dah nak meninggal, dah nak mati ya. Meninggal pula. Dah nak mati. Lupa saya dekat dimakan serigala ataupun apa halnya. Jadi cepat-cepat dia pecahkan batu. Lepas tu dia sembelih. Perkara ini ditanyakan pada Rasulullah SAW, maka dibenarkan. Jadi beberapa faedah daripada hadis yang sahih ini. Hadis ini ada dalam Bulughul Maram. Pertama, kita boleh makan sembelihan orang perempuan. Tak ada beza. Kedua, kalau budak perempuan itu adalah budak yang belum balik pun boleh juga, asal dia dah mumayis. Kemudian lagi satu adalah boleh kita menyembelih dengan batu, asalkan dia tajam. Tapi bukan semua batu lah, mesti batu yang tajam. Kemudian dengan pedang tentu sekali. Dengan kayu, ini ada khilaf. Boleh tak kita sembelih dengan tebu yang telah kita tajamkan? Baik. Jadi yang benarnya adalah apa sebab kita mesti menggunakan alat yang tajam supaya dia apa? Dia dapat mengalirkan darah dan memutuskan urat ataupun urat dan halqum. Jadi tak kiralah apa juga alatnya ataupun apa juga bahannya, boleh kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan tebu atau kayu dah kita asal betul-betul tajam, maka boleh. Kalau ada kayu betul-betul tajam. Baik. Kadang-kadang kita perlu menggunakan kayu kat hutan dan sebagainya, tak ada besi, tak ada pisau, dan emergency nak sembelih. Jadi di sini kita bolehkan. Begitu juga dengan menggunakan kaca tajam, sembilu, yang kesemuanya mempunyai sisi tajam yang dapat memotong seperti pisau. Dan juga tulang. Yang tidak dibolehkan ialah gigi dan kuku. Dalam hal tulang digunakan, ini ada masalah sikit. Ini kerana Nabi SAW telah melarang kita menggunakan gigi untuk menyembelih binatang, dan kita gunakan kuku untuk menyembelih binatang. Dan Nabi SAW mengatakan sebab nanti akan datang hadisnya lah. Jadi sama ada gigi itu gigi yang masih ada kat dalam mulut ataupun gigi yang dah terkeluar lah. Misalnya ada orang gigi palsu ke apa, boleh tak ada sembelih tajam kan? Boleh tak ada sembelih dengan gigi dia. Ataupun kuku, sama ada kuku yang melekat masih di jari ataupun kuku yang dah dipotong untuk sembelih. Jadi kita gitu aja potong, tajam kan? Kuku panjang. Jadi yang ini tidak dibenarkan terhadap hadis yang sahih. InsyaAllah kita akan sampai pada hadis ini. Jadi rawah malikun innam ra'atan kanat tar'a ghanaman fa'usibat syatun minha fa'adrakatha fa'adrakatha bihajar. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala la ba'sa biha. Ini berkenaan dengan gunakan batu diriwayatkan oleh Imam Malik bahawa seorang wanita mengembala kambing lalu seekor dombanya terkena musibah. Dia tak disebutkan kenapa. Ia kemudian menangkapnya dan memotongnya dengan batu. Terjemahannya dengan kuku, sebab pada buku tu salah. Terjemahannya dia memotongnya dengan batu. Lalu Rasulullah SAW ditanyakan tentang itu. Beliau menjawab, tidak mengapa. La ba'sa biha. Baik. Kemudian hadis berikutnya, ruya 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu qila lahu anadhbahu bil mirwah wa shaq wa shiqqatil 'asa, qala a'jil wa arin wa ma anharat dama wa dhukira ismullahi 'alaihi fakul wa laysa sinnu wal tuhur. Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini bukan diriwayatkan dari Rasulullah lah. Jadi kata-kata macam ini sebenarnya tak wajar kita gunakan. Kalau hadisnya sahih, kita tak pakai diriwayatkan. Sebab dalam istilah ulama-ulama hadis, bila kita cakap diriwayatkan, maknanya hadis tu lemah. Diriwayatkan. Baik. Jadi mungkin ini adalah kita katakan kesilapan. Jadi memang terdapat hadis daripada Rasulullah SAW pasal dalam riwayat Muslim bahawa beliau pernah ditanyakan, apakah kami boleh menyembelih dengan mirwah, yakni sejenis batu yang berkilat, dan dengan belahan tongkat. Rasulullah SAW menjawab, percepatlah, dan apa-apa yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah, bukan dengan gigi dan kuku. Jadi hadis ni nas, sebab kita boleh gunakan apa juga selagi dia mengalirkan darah, asalkan dia bukan daripada alat yang memotong itu, bukanlah daripada gigi dan kuku. Baik. Jadi walaupun gigi itu, zahir daripada hadis ini, walaupun gigi itu tajam, walaupun kuku itu tajam, tetap tidak dibolehkan. Oleh kerana itu terdapat kemusykilan daripada sebahagian ulama. Mereka lihat, kenapa kita boleh gunakan gigi dan kuku untuk menyembelih binatang kalau dia tajam, macam pisau. Jadi di sini mungkin kata mereka, oh ini makruh saja. Kalau betul-betul tajam boleh kita gunakan balik pada asal. Tapi sebenarnya, bila ada nas daripada Al-Quran ataupun daripada hadis yang sahih, nas tu maknanya satu dalil yang jelas tu. Jangan pakai gigi dan kuku untuk menyembelih. Maknanya jangan apa? Janganlah, haram lah, tak boleh. Awak, walaupun awak ulama besar, mufti besar macam mana pun, tak boleh datang dan kata, oh kita ijtihad, boleh kita pakai. Tak boleh. La ijtihada ma'anas, atau la ijtihada fi muqabilin nas. Itu kaedah yang disepakati oleh ulama. Tidak ada ijtihad bila ada nas beserta nas. Tidak ada ijtihad dalam cara menyalahi nas. Tak boleh. Dah ada nas, tak boleh lagi. Jadi misalnya lah tentang apa, ibadat-ibadat yang kita lakukan selalu, Nabi SAW larang baca gini, Nabi SAW perintahkan baca ni. Misalnya lah tidak ada solat melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab. Lepas tu kita datang kata, eh boleh kita solat tak payah baca Fatihah. Walaupun ulama besar macam mana, mufti besar macam mana, kata-kata dia tu tertolak. Itu satu. Kalau dia sengaja buat gitu, sengaja ijtihad, sedangkan nas dia ada, dia tahu ada nas tu, dia berusaha besar dan dia petuk dia apa ni, dia ingkari perbuatannya, mungkar perbuatan macam tu. Jadi kalau ada nas bahawa arak tu haram, apa yang mabukkan haram, datang ada seorang pula kata, oh kalau tak mabukkan tak haram walaupun dia arak, ini juga adalah kesalahan yang besar. Settle lah, kita katakan serius. Jadi seorang alim harus berwaspada daripada berijtihad sedangkan ada nas. Kalau dia tak tahu tu lain cerita lah. Dia tak tahu tu kesilapan dia lah. Tapi kalau dia tahu, dia tetap mengeluarkan fatwa boleh, maka itu amat-amat dikesali. Jadi kalau apa hukum pakai tudung tutup aurat untuk wanita, dah tentu-tentu adalah wajib. Apa hukum buka tudung untuk wanita yang dah baligh, tentu sekali hukumnya haram. Itu dah ada nas dah. Itu ijma' ulama. Dia datang pula seorang kata boleh pula. Jadi ini kesalahan besar dengan apa? dengan adab apa tu fatwa dan ulama. Okay. Jadi ni macam kita katakan lah dalam kelas ada tempat kosong berapa kan? Jadi ustaz dia kata apa? Kau duduk dekat sini. Dia tunjukkan tempat tu. Jadi budak tu datang dia duduk dekat tempat sini pun kosong juga depan dia. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Salah dah berdosa. Dia tidak mentaati perintah guru je. Perintah guru duduk kat sini bukan kat sini. Kalau dia kata duduk kat depan bolehlah duduk sini. Boleh duduk sini. Duduk ijtihad lah. Ini boleh. Sini pun boleh. Bolehlah. Tapi dah tunjukkan secara spesifik dah tak boleh lagi. Kita lihat Rasulullah SAW punya hak. Hak Rasulullah SAW atas umatnya, atas kita ni amat besar sekali. Ulama usul menyebutkan sebagai contoh, Rasulullah SAW kalau ada di atas untanya, lalu sesuatu jatuh daripada Rasulullah SAW, mungkin cabuk ni jatuh, dan ada beberapa orang ada di bawah, lepas tu dia sebut nama awak, wahai fulan bin fulan, tolong hulurkan atau ambilkan cabuk tu padaku. Apa hukum dia ambil? Wajib mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib. Kalau dia tak buat, berdosa. Berdosa besar. Bahkan kalau dia kata ada 2-3 orang, dia pergi, dia kata pada kau, kau ambilkan, lepaskan. Kalau lagi dekat lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak boleh? Tak boleh juga. Kenapa? Sebab nas, sebab wujudnya nas. Perintahnya spesifik, engkau kena angkat. Kalau kata wahai siapa-siapa ambillah apa cabut tu kasih pada aku, itu tak apalah. Tapi kalau dah sebutkan nama tu, maka semua orang akan kata bahawa atas dasar mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang tersebut yang disebut namanya memberikan ataupun menunaikan perintah tersebut. Okay. Jadi di sini, sebab itu kalau kita jumpa hadis walaupun tak masuk akal, sama juga orang tu ke angkat, saya angkat ke dia angkat, sama juga. Yang penting apa? Angkat kan? Tidak. Itu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa lagi hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat, kita kembali kepada hadis ini, Nabi SAW kata bukan dengan gigi ataupun dengan kuku. Jadi tidak boleh kita ijtihad kata oh tak boleh ni, tak boleh makruh je ke atau sebagainya. Kita tak tahu sebabnya. Kita KIV dulu. Namanya tawakuf lah. Terserahkan ilmunya kepada ahlinya. Mungkin ada ulama lain yang tahu. Sebagian ulama mengatakan tidak dibolehkan ini kerana apa? Kerana ibadat ta'abudi, yakni setakat taat kepada perintah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan dikarenakan gigi itu termasuk daripada tulang, dan tulang itu tak boleh kita gunakan untuk apa ni, beristinja. Kita tak boleh beristinja ataupun istijmar lah. Kita qada hajat, kalau kita nak cuci, kita tak boleh. Kita nak pakai batu boleh, kita nak pakai kayu boleh, nak pakai kertas, tisu boleh lah. Tapi kalau kita jumpa tulang, nak pakai tulang, nak cebok, boleh tak? Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Jadi ada maksud lain kenapa tak boleh. Walaupun dia kerah, walaupun dia bersih, apa semuanya, tetap tak boleh. Jadi kata ulama, oleh kerana ada ada petanda bahawa ia termasuk daripada tulang, yang gigi ni, maka dia tidak dibenarkan kita pakai untuk menyembelih. Adapun kuku, jelaslah kuku kalau kita pakai, maknanya kita menyalahi sunnah memotong kuku. Maknanya kita boleh simpan kuku panjang-panjang, lepas tu kita potong. Itu salah satu, mungkin kerana penyakit, mungkin kerana tu, mungkin kerana ni. Itu antara yang disebutkan oleh ulama. Yang penting kita bila dengar, kita ta'ah, sami'na wa ata'na. Dia tak boleh gunakan gigi dan kuku, lain semua boleh. Baik. Melainkan gigi tu bukan gigi betul, gigi palsu yang bukan dibuat daripada gigi lah, gigi mas ke apa, itu tak kisah. Kita nak sembelih pakai gigi tu, tak apa. Baik, hadis yang berikutnya, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syaritati syaitan wa hiya allati tudbahu fatuqta'ul jildu wa la tufral audaj. Akhrajahu Abu Daud an Ibn Abbas wa fi isnadihi Amr bin Abdullah As-San'ani wa huwa dha'if. Maksudnya, dan Rasulullah SAW melarang daripada fitur syaitan, kaset syaitan ataupun potongan syaitan. Jadi itu yang betul lah, potongan syaitan. Iaitu binatang yang disembelih dengan hanya memotong kulit dan kemudian dibiarkan sampai mati dengan tanpa dia memotong urat al-audaj. Tapi ulama mengatakan hadis ini dikeluarkan Abu Daud, tetapi dia adalah lemah kerana ada dalam sanadnya Umar bin Abdullah As-San'ani dan dia lemah. Jadi kerana itu tak bolehlah kita gunakan hadis ini. Walau bagaimanapun maknanya, maknanya betul lah. Mana kita boleh sembelih gitu je tanpa kita potong uratnya. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan serta saluran makanan dan minuman. Itu syarat sah sembelih. Dan tidak disyaratkan memisahkannya, yakni memisahkan palanya ataupun dam. Dan tidak disyaratkan pula putusnya dua nadi. Baik, sebelum kita jelaskan lagi, kita nak ada gambaran lah tentang tempat yang kita sembelih. Kita sembelih daerah kawasan leher lah. Jadi kat kawasan leher tu yang kita nak sembelih tu, ada beberapa bahagian. Yang pertama tu adalah halqum, tempat masuknya angin. Dan halqum tu berbentuk macam pipe lah, windpipe pun dipanggil lah. Itu hikmah Allah SWT jadikan kita punya halqum tu apa? Besar bulat. Kalau kecil macam urat, macam mana kita nak ambil nafas? Jadi dia besar bulat, dia mudah kita ambil nafas. Itu halqum. Kemudian di sekelilingnya tu ada pula lagi dua urat kiri kanan, iaitu urat makan, apa? Urat makanan. Jadi ada makan masuk daripada urat tersebut dan minuman masuk daripada urat tersebut. Jadi dah tiga, halqum, dan dua lagi. Ada lagi dua di sekeliling tu juga. Dan ini adalah urat darah, tempat keluar masuk darah. Jadi kita ada tempat masuk angin, kita ada tempat masuk makanan dan minuman, kita ada tempat masuk darah. Jadi mana satu yang perlu kita potong? Mestikah kita potong semua atau kita potong sebahagian dan sebagainya? Di sini terdapat khilaf yang panjang di kalangan ulama. Pendek cerita, ada pendapat yang mengatakan ataupun tidak ada khilaf bahawa kalau kita potong semua sekali, 4, 5, kita potong semua sekali, itu bagus, itu paling bagus. Tapi ada yang mengatakan kalau kita potong setakat urat yang keluar masuk darah saja, dah cukup. Dan dalil mereka adalah kerana Nabi SAW kata, ma'an harat dam wazukirasmullahi alaihi fakul. Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah SWT atasnya, maka makanlah. Jadi yang perlu potong kata mereka adalah urat yang ada darah tu. Kita potong dua urat tu, okey. Walaupun tak potong halqum. Benar ada kata potong yang itu dan halqum juga. Dan ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah taala. Ada yang mengatakan kita boleh potong 3 daripada 4 urat tersebut, tapi halqum mesti potong. Jadi ada beberapa pendapat. Senangnya cerita, hendaklah bagus apa kita, kita potong semua sekali. Tak ada was-was, tak ada apa? Tak ada was-was. Cuma jangan kita potong kepala sekali lah. Kalau kambing lembu susah lah, tapi kalau ayam kadang-kadang orang nak potong sampai apa? Cabut kepala. Tapi apa hukum kalau kita potong sampai putus kepala ni? Sah ke tak sah kita makan? Jawabnya sah, sebab telah cukup syarat, dia dah potong semua, bahkan dah potong lebih lagi ya. Cuma kalau dia lakukan demikian dengan kasar dan ganas dengan sengaja, maka itu adalah satu penyeksaan terhadap binatang. Tak disuruh sampai macam itu sekali lah. Baik. Kita pergi kepada syarat berikutnya, hendaklah menyebut nama Allah SWT. Imam Malik berkata, semua yang disembelih tidak menyebut nama Allah adalah haram, baik lantaran lupa ataupun sengaja. Siapa kata? Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ulama Madinah. Jadi kalau tak baca bismillah, sengaja tak baca bismillah, memang tak sah.

tak wajib kita baca bismillah. Baik. Sebab baca bismillah tu apa? Sunat aja hukumnya, kata mereka. Adapun ulama-ulama lain mengatakan tidak. Hadis ini tidaklah dalil untuk, bukanlah dalil untuk mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab dalam hadis ini orang yang menyembelih, orang yang menyembelih binatang itu adalah orang-orang Islam. Dan mereka ni adalah orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam agak-agak tahu tak hukum baca bismillah lah, tak baca bismillah lah, nak sembelih. Dia, kalau dia tahu dia buat lah, kalau dia tak tahu, dia tak buat. Baik. Jadi kita tak tahu, tetapi ia datangnya, daging ini datangnya yakni disembelih oleh ahlul Islam, maka boleh tak kita makan? Kita ambil asal, asalnya boleh. Tak payah tanya lagi. Kita baca bismillah, kita makan. Dan ini bahkan dalil yang menguatkan bahawa wajib baca bismillah ketika menyembelih. Sebab Nabi SAW kata apa? Sammu alaihi antum wakulu. Kamu mesti baca bismillah dan makanlah. Menunjukkan Nabi tak kata apa kisah orang baca bismillah, kata baca bismillah. Tidak, Nabi kata apa? Kamu mesti baca bismillah, makan. Jadi yang penting apa dia? Mereka ni adalah ahlul Islam. Kalau mereka tak baca, mereka terlupa dan sebagainya, itu kita tak mau ambil tahu. Yang penting daging itu kita apa ni? Kita baca bismillah dan kita makan. Jadi hadis ini hadis pula yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini beza dengan orang Yahudi ke orang Nasrani yang tak tahu, kita tak tahu dia baca nama Allah ataupun tidak. Sebab ini berkenaan dengan orang-orang Islam dan asalnya sembelian orang Islam boleh kita makan. Kalau kita pergi pasar, kat sini ada juga agaknya kan, pasar yang orang-orang menjual daging kat situ adalah orang-orang Islam. Perlu kita tanya ke? Ni dah sebut nama Allah ke belum? Tak payah tanya. Kalau ada orang jual daging biryani ke daging ayam ke, dah masak punya lah, kita nak kena tanya ke? Dah baca bismillah, kita tak tahu kan dia baca bismillah ke tidak, kita tak tahu. Jadi apa kita buat? Kita baca dulu lah, kita makan. Kita anggap dia dah baca, kita dimaafkan. Jadi samalah dalam hal ini. Hadis ini menguatkan perkara tersebut. Ada pun tentang hukum dia mesti baca, itu dapat kita dapat daripada dalil dalil lain. Kemudian yang berikutnya kita sempat insyaAllah, iaitu yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Kita dah tahu apa yang diwajibkan dalam penyembelihan. Ulang balik adalah syarat-syarat orang yang menyembelihnya. Okay. Orang yang menyembelihnya mesti begini, kita dah jelas. Kemudian tentang alatnya, asal dia tajam, boleh putuskan urat dan keluarkan darah, boleh, melainkan apa? Gigi dan kuku. Baik, yang ketiga, hendaklah diputuskan, ini ada khilaf lah, diputuskan uratnya ke halqumnya dan sebagainya. Pendek cerita apa? Yang bagus ni kita putuskan empat-empat urat tersebut, termasuk alqum sekali. Itu ada khilaf. Kemudian tentang menyebut nama Allah SWT, kita mesti menyebut nama Allah SWT ketika kita sembelih. Cuma isunya kalau terlupa macam mana? Kita dah jelaskan tadi pendapat-pendapat ulama. Ada kata kalau terlupa dimaafkan, ada kata terlupa pun tidak dimaafkan. Dan pendapat yang mengatakan walaupun terlupa tidak dimaafkan adalah pendapat mazhab Maliki. Dan saya dengar daripada ulama-ulama yang kita dengar seperti Syekh Uthaimin rahimah ta'ala dan lain-lain lagi, mereka kata mereka tak maafkan kalau kita terlupa. Dalil mereka, Allah telah syaratkan baca bismillah. Dan asal makna syarat, kalau tak cukup syarat, tak sah. Tetapi tak berdosa lah. Tak berdosa kalau terlupa. Kedua, mereka katakan, mereka-mereka yang kata ni kalau terlupa boleh, Bila kita sedang memburu binatang, sekali nampak je binatang lalu, kita tembak terlupa nak baca bismillah, sah ke tak sah? Mereka kata tak sah, walaupun terlupa. Jadi kata kita, kalau dalam pemburuan terlupa, baca bismillah tak sah. Bila time sembelih terlupa boleh sah pula. Apa bezanya? Sama lah patutnya hukum. Kalau sini tak sah, sini tak sah. Kalau sini sah, sini sah. Tapi kamu pada dalam pemburuan, kamu kata sah. Dalam penyembelihan tidak sah. Dan mana satu yang mudah kita lupa? Waktu kita memburu binatang ke? Ataupun waktu kita sembelih kat depan mata ini? Jawabnya ketika memburu lah. Sebab binatang tu datang, opportunity datang tu kan. Kadang-kadang tiba-tiba je. Ya. Kelang kabut ambil panah terus. Ataupun kelang kabut apa, hantar anjing ke? Ataupun burung ke? Kemungkinan terlupa lebih banyak. Tapi kamu tak maafkan. Ini depan mata dah memang tahu nak sembelih. Dah terlupa. Sepatutnya kita lagi tidak maafkan. Itu antara hujah mereka. Tentang kata-kata bahawa kalau kita tidak benarkan makan sembelihan yang terlupa baca bismillah, kan membazir. Kita katakan tadi pun membazir juga pemburuan. Dan kedua, bahkan kalau kita wajibkan, kalau kita tidak maafkan orang yang terlupa ni, mereka kalau sekali terlupa, mereka tak akan terlupa lagi sampai bila-bila. Sekarang daging kambing ataupun seekor kambing dah sampai 200 lebih, 90, 290. Makin lama mungkin makin naik, tak tahulah. Terlupa lama terbang $290. Agak-agak minggu tahun depan dia nak lupa lagi. Mesti tak lupa ke? Jadi antara faedah dikeraskan dalam hal ini, wallahu a'lam. Tu pendapatlah. Yang penting ada kata tak wajib terus. Cuma macam gini. Ini khilaf kan? Ada kata wajib baca bismillah, ada kata tak wajib baca bismillah. Kalau awak punya pendapat adalah pendapat Maliki dan Abu Hanifah yang kata wajib baca bismillah. Sekali ada orang Syafi'i kat depan, dia sembelih, dia tak baca bismillah. Sengaja waktu. Sengajalah. Dia tak nak dapat pahala. Dan pada mazhab dia tak wajib baca bismillah. Dia kasi awak makan ke daging. Boleh tak awak makan? Boleh tak boleh? Kes ni sama dengan kes solat lah. Mazhab Syafi'i kata, kalau awak makan daging unta, kamu ada wuduk, lepas tu makan daging unta, kamu terus boleh semayang, tak apa-apa. Tapi mazhab lain, mazhab Hanbali dan lain-lain lagi mazhab ulama hadis, kata kalau kamu makan daging unta, batal wuduk. Mesti angkat wuduk baru boleh semayang. Okey. Baik. Jadi sekarang kat dalam masjid, ada beberapa orang, ada golongan mazhab Syafi'i, ada golongan mazhab Hanbali. Ha, tu dia. Duduk kat belakang makan biryani unta lah. Imam dia imam daripada orang-orang Syafi'i. Dia terus Allah Akbar, dia semayang. Yang kat belakang tu orang-orang Hanbali boleh tak semayang belakang dia? Jawabnya apa? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Sebab dia melakukan apa yang dia iktikadkan betul, yang lain mengakukan apa yang dia iktikad betul. Yang penting orang Hanbali mesti angkat wuduk lah. Dan sebenarnya dalam masalah ini, tak tahulah kamu ingat lagi ke, mazhab Hanbali yang kuat. Sebab dalil dia daripada Nabi SAW. Ada seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, ana tawadda min lah min luhumil ghanam. Mesti tak kita angkat wuduk lepas makan daging kambing? Nabi SAW kata, tak payah. Ana tawadda min luhumil ibil. Mesti tak kita angkat wuduk bila makan, lepas makan daging unta? Naam. Mesti angkat wuduk. Jelas Nabi SAW dah bezakan. Tapi apa sebab tu semua kita tak mau cakap lagi lah. Bila dah datang perintah, kita ikut je. Baik. Jadi samalah dalam macam-macam kes. Orang baca kunut, tak baca kunut lah apa. Kita buat apa yang ikut etikat kita. Bezanya kalau orang Syafi'i kat belakang, orang Hanbali lepas makan daging unta, dia terus mayang tak kat wuduk. Yang itu kita tak boleh ikut dia. Kenapa? Sebab mazhab dia tak boleh semayang, batal. Nampak? Itu dia masalah. Jadi dalam masalah khilaf, teori, apa yang kuat, apa yang tak kuat, ya kita belajar. Tapi praktikal, kita mesti jaga kesatuan. Dia nak sembahyang 8 rakaat, dia sembahyang 20 rakaat, dia nak witir 3 tanpa 3 straight ataupun 2-1 lah dan macam-macam lah. Nak baca kunut kat belakang, tak nak baca. Bila praktikal, buat sama-sama. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah amalan para sahabat. Baik, ada pun kerana khilaf-khilaf macam ini, kita berpecah-pecah. Tak boleh. Baik, ada perkara kita mesti buat sama-sama. Ada perkara kita boleh buat sendiri-sendiri, itu lain cerita lah. Okay. Wallahualam. Baik, sikit lagi. Apakah yang dimakruhkan dalam penyembelihan? Yang pertama, kita gunakan alat yang tumpul. Tentu sekali. Kenapa tak boleh? Sebab alat tumpul, walaupun mungkin mengalirkan darah, tapi dia nak potong punyalah lama. Lama kan? Makin lama, makin sakit. Makin sakit menyeksakan binatang. Binatang tak tahu sakit ke? Mana pula tahu? Awak cubit dia, terpekik punya. Jadi kita menyiksa binatang tak? Tak pun? Alah, nanti dia mati juga. Tak. Kita kena ringankan kematiannya. Sebab tu dalam sebuah hadis, Nabi SAW kata, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syaik. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Wa'idha dabahtum fa'ahsinul zibhah. Wal-yuhidda ahadukum syafratahu. Wal-yurih zabihatahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap sesuatu. Maka itu jika kamu membunuh, maka perbaikilah ataupun lakukanlah bunuhan dengan baik. Bunuh orang pun mesti bunuh dengan baik. Ini bukan bunuh binatang, bunuh orang, bunuh dengan baik. Bukan bunuh kita apa, kita potong kepala, kita cop dia punya telinga, hidung semuanya, kita calar-calar. Tak. Kalau kita jumpa orang kafir, kita bunuh-bunuh je lah. Okey. Wa idza dzabhtum, kalau kamu sembelih, maka fa ahsinu dzibha, maka sembelihlah dengan baik. Ihsan wajib. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan caranya adalah hendaklah kamu tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan apa? Dan enakkan. Itu terjemah dia, enakkan, rehatkan haiwannya. Jangan letak kat atas batu panas-panas ke. Batu kita tajam-tajam, lepas tu kita nak sembelih dia. Tapi tak payahlah letak karpet untuk dia lah nak sembelih. Kalau atas meja ke, tak payahlah. Baik. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain daripada Ibn Umar, memerintahkan kita menajamkan mata pisau dan menyembunyikannya dari binatang. Itu pun kita patut buat. Hukumnya makruh kalau kita sembelih binatang, kawan dia, member lain tengok. Dia jangan kasih dia nampak. Itu namanya ihsan. Tapi tak bermaknanya ihsan kita kena ikat kaki kambing tu baru kita sembelih. Tidak. Jadi persoalannya, ada orang yang akan kita ikat kaki tu lagi bagus. Itu lagi bagus, dia tak meronta lah apalah semuanya. Sebenarnya yang benar adalah kita jangan ikat kaki dia. Kita biarkan aja kalau boleh. Pegang aja. Kalau nak meronta, kita pegang je. Bila kita dah habis sembelih, kita biarkan dia. Nak ngelapar apa semuanya, biarkan. Kenapa? Ada kena-mengena dengan kesihatan. Sebab kalau kita ikat kaki dia, dia dah tak boleh ronta, darah dia boleh keluar. Darah dia tak boleh keluar. Banyak lagi yang tak keluar. Berbandingkan dengan dia free, dia garang kan. Dia sana sini, mungkin dia bangun lah. Tak apa. Jadi banyak dia gerak, banyak darah keluar. Dan kita, antara tujuan kita sendiri supaya banyak darah keluar. Sebab darah kotor. Baik. Itu antaranya lah. Baik. Dan jangan kita patahkan leher haiwan tersebut. Ataupun kita kupas dia siang dia sebelum ruhnya pergi. Sebelum ruhnya tercabut. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, La ta'jalul anfusa qabla antus'ab. Janganlah kamu terburu-buru menghabisi nyawa sebelum dia pergi sendiri. Jadi pisau mesti tajam. Kalau pisau tak tajam, macam kita sembelih dia dua kali lah. Betul tak? Sembelih-sembelih tak habis. Sembelih-sembelih tak habis. Tapi kalau lah. Ni lembu lah selalu eh. Kita sembelih lama, penat. Kita rest kejap. Atau kita anu lagi. Boleh tak boleh? Boleh lah eh. rest kejap tak apa. Kadang-kadang kita dah ada sebelum sekali, kita angkat pula tu. Lepas tu kita sambung lagi sekali. Itu sembelih dua kali ke? Kita jawab, ini kena hati-hati. Jangan sampai kita cabut, sekali belum sempat nak sambung, dia dah innalillah, habis. Sudah tak jadi. Jangan. Jadi kalau boleh kita apa? Kita sekali je. Dan sekali itu menunjukkan bahawa apa ni, pisau tu mestilah pisau yang amat tajam. Kita kena selalu asal. Kemudian tentang sunnah-sunnah lain, nak menghadap kiblat, haiwannya, nak sembelih sebelah kiri ke sebelah kanan, itu ada detail-detailnya lah. Yang penting mana yang mudah. Dan kita konsepnya adalah hendaklah kita lakukan dengan tidak menyakiti dan menganiaya binatang tersebut. Itulah kesempurnaan Islam. Dia mengambil berat walaupun dalam pembunuhan, bukan dalam menghidupkan aja. Tapi walaupun dalam pembunuhan, kita kena apa? Kita kena berlaku ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai kepada penghujung insya-Allah pelajaran kita ni. Kita akan sambung pada minggu akan datang. Apa yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat pada kita, yang memberatkan timbangan kita dari kiamat kelak. Kesalahan dan silap daripada diri saya dan kelemahan saya. Qulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.